Ini bagaimana kita bergaul dengan masyarakat yang pemahamannya bermacam-macam. Dan bagaimana kita dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Ya kita lihat kegiatan kita di masyarakat, kalau sampai kegiatannya itu bid'ah, syirik, gak boleh kita ikuti. Tidak boleh. Dengan alasan kan kita harus bergaul dengan masyarakat, betul, kita bergaul. Kita mengucapkan salam kepada mereka, kita ziarah kepada mereka. Kemudian juga kalau mereka susah kita tolong, mereka sakit kita jenguk. Tapi untuk ikut dalam acara syirik, acara bid'ah, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak bisa kita dengan alasan bermasyarakat kemudian kita ikut cara-cara mereka yang salah. Justru kita wajib mengingatkan mereka.